طيب نعم تفضلوا. Voilà. Min aina sanastamir? Ya Zidan, min aina sanastamir? Sanawasil min ain? إيش؟ ها؟ هذا الرهط. نعم. طيب بارك الله فيكم. نواصل إن شاء الله تعالى. فقال حفظه الله تعالى الرهط. ما معنى الرهط؟ الرهط معناه الجماعة دون العشرة، جماعة kurang dari 10 orang، يعني beberapa orang ya dari angka 3 sampai 9 orang ya sekitar itu. Itu makna الرهط، sekumpulan orang kurang dari 10 orang. Ini beberapa orang. 6. Itu di antara kaum yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyertai nabinya. Kemudian juga di antara nabi itu ada juga yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa ma'ahu ahadun. Laisa ma'ahu ahadun. Tidak ada seorang pun juga yang bersamanya, yang bersama nabi tersebut. Ay lam yatba'hu min qaumihi ahadun. Lam yatba'hu min qaumihi ahadun. Tidak ada seorang pun juga dari kaumnya yang mengikutinya. Ya, tidak ada seorang pun juga dari kaumnya yang mengikuti nabi tersebut. Tidak ada pengikutnya sama sekali. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jumlah pengikut itu bukanlah tolak ukur kebenaran, ya. Jumlah pengikut bukanlah tolak ukur kesuksesan, keberhasilan daripada suatu dakwah. Nah, akan tapi kebenaran suatu dakwah, demikian pula kesuksesannya, barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kebenarannya diukur dengan al-haq, ya, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian yang berikutnya, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melihat sahabatun azim. Ma makna sahabatun azim? Ashkhasun kusur, orang yang amat sangat banyak, ya. Ashkhasun kusur, orang yang amat sangat banyak. Naam. Barakallahu fikum. Di mana ini merupakan kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam, fadhanantu annahum ummati, lalu aku mengira bahwasannya mereka itu adalah umatku. Ya, yang beliau lihat manusia yang amat sangat banyak, ya, beliau mengira mereka adalah umat beliau alaihi salatu wasalam. Ai likasratihim wa bu'dihi anhum. Naam. Beliau mengira, ya, mengira sebagai umatnya dikarenakan likasratihim, dikarenakan banyaknya manusia itu. Enggak tahu siapa mereka itu. Ya, likasratihim, karena banyaknya manusia itu, wa bu'dihi anhum, dan jauhnya beliau dari manusia tersebut yang amat sangat banyak tadi. Sehingga beliau, apa ikhwan, mengira, zonantu, ya. Maka dengan itu fala yumayyizu a'yanahum, maka beliau tidak bisa membedakan, ya, pribadi-pribadinya ataupun juga person-personnya, orang-orang yang tersebut, karena jauh dan banyak, ya, maka beliau tidak bisa membedakan siapa manusia itu sehingga mereka dikira Rasulullah SAW sebagai umatnya. Naam. Kemudian dikatakan pada beliau bahwasanya mereka adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Musa, ai Musa ibnu Imran kalimur Rahman. Musa di sini yang dimaksud adalah Musa bin Imran, ya, kalimur Rahman, nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gelarnya adalah kalimur Rahman. Naam, Nabi Musa alaihi salam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaumuhu dan kaumnya, yakni atba'uhu, pengikutnya. Pengikut Nabi Musa, ala dinihi, di atas agama Nabi Musa, mim bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Naam. Dari kalangan Bani Israel. Naam. Ini yang dimaksud dengan kaumnya, kaumnya Nabi Musa di sini adalah pengikutnya, ya, yang mengikuti agama Nabi Musa alaihi salam dari kalangan Bani Israel. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, bila hisabin wala azabin, ya, di antara umat Rasul alaihi salatu wasalam akan ada yang masuk, ya, ke jannah ini tanpa hisab dan tanpa azab. Masya Allah, betapa nikmatnya, betapa agungnya kenikmatan ini. Ayla yuhasabun, yakni mereka tidak akan dihisab, ya, tidak akan diperhitungkan, ya, amaliah mereka di dunia ini. Wala yu'adzabun, dan juga mereka tidak akan diazab, ya, dan tidak akan diazab qabla dukhulihim al-jannah, qabla dukhulihimul jannah, sebelum mereka masuk ke jannah, sebelum mereka masuk ke jannah langsung, ya, masuk ke jannah tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa? Apa sebabnya? Litahqiqihimut tauhid, dikarenakan mereka mentahqiqkan tauhid, ya, karena mereka betul-betul mewujudkan tauhid, betul-betul memurnikan tauhidnya. Masyaallah, menyempurnakan tauhidnya dengan apa? Dengan beberapa amalan yang telah kita baca, ya, barakallahu fikum, di antaranya la yasarqud wa la yatawun wa la yatatayarun wa ala rabbihim yatawakkalun, dengan empat perkara ini, ya, di antara bentuk sebab-sebab amaliyah yang menyempurnakan tauhid ini, ya, barakallahu fikum, sehingga mereka masuk ke jannah secara langsung tanpa hisab, tanpa azab. Naam. Lidahqiqihi mutawhid. Barakallahu fikum. Kemudian summa nahadha disebutkan ya dalam riwayat tersebut, summa nahadha aiqama. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam qoma, bangkit ya, meninggalkan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga fakhadun nasu fi ulaik, maka manusia para sahabat membicarakannya, membahasnya, mendiskusikannya tentang mereka-mereka ini, 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Khadun nas, para sahabat membincangkannya ya. Naam. Ay tabahasal hadirun, ini yang hadir para sahabat, tabahasa, saling membahas ya. Naam. Saling membahas, saling membicarakan tentang mereka ini ya. Waqtalafu fi haula'i sab'in. Ya, waqtalafu fi haula'i sab'in, dan mereka para sahabat itu berselisih pendapat tentang mereka-mereka yang 70 ribu orang tadi. Ya. Apa yang mereka perselisihkan? Ya. Bi ayyi amalin nalu hadhihi ad-darajah. Yang diperselisihkan, yang mereka berbeda pendapat, yaitu dengan amalan apa? Ya, dengan sebab amal apa mereka itu meraih derajat ini, ya? Mereka mendapatkan derajat yang amat sangat agung tersebut, apa amalannya? Ya. Naam. Sebagaimana sudah kita baca tadi atau distorkan hadisnya, fa innahum lam yanaluha illa bi'amalin. Dikarenakan mereka ini tidak akan bisa meraihnya, ya, tidak bisa menggapainya kecuali dengan amalan. Ya. Kecuali dengan amalan. Barakallahu fikum. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ya, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan sebab ya, amalan hamba ini, maka Allah akan memberikan berbagai macam keutamaannya setelah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang ma'ruf, tatkala manusia masuk ke dalam kuburannya, maka semua akan ditinggalkannya. Barakallahu fikum. Harta bendanya, karib kerabatnya, keluarganya bahkan akan ditinggalkannya. Ketika telah ditinggalkan dari kuburannya, ketika telah dikebumikan, maka manusia akan meninggalkannya, maka yang tetap bersamanya adalah amalannya. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, keturunan nasab tidak bisa untuk diandalkan ya, untuk dianggarkan sebagai modal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih derajat yang tinggi, bukan dikarenakan nasabnya, ya, keturunannya, la abadan. Barakallahu fikum. Lakin bi amali, dikarenakan amalannya, ya. Naam. Fama huwa, maka apa itu amalannya? Ya. Yang mana para sahabat itu mereka berselisih pendapat, ya. Maka fa akhbaruhu, ya. Naam. Barakallahu fikum. Maka para sahabat ini mengkabarkan, menceritakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam berbagai macam perkara yang mereka perbincangkan tadi, yang mereka bahas, ya. Zakaru lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka para sahabat itu menyebutkan, menceritakan, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Ikhtilafahum fil murad bi haula'i sab'in. Ya, ikhtilafahum, menyebutkan perselisihan pendapat mereka, bedanya pandangan mereka, fil murad, tentang yang dimaksud, biha ula'i sab'in, mereka-mereka 70 ribu orang tersebut siapa, ya, dengan amalan apa mereka itu mendapatkan derajat tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Akan hirsnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in membahas perkara-perkara yang baik, ya. Mendiskusikannya, ya. Dan bukan hanya untuk tahu saja selesai, tapi apa? Untuk berlomba-lomba untuk mengamalkannya agar mereka mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Sehingga di akhir hadis bagaimana, ikhwan? Di antara sahabat berebutan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, ada Ukasa bin Mihsan yang kemudian berdoa mengucap kepada Rasulullah SAW apa? Udu'allaha an yaj'alani minhum. Doakanlah kepada Allah ya Rasul agar Allah menjadikan aku termasuk mereka. Ya, anta minhum, kata siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, begitu. Ya. Membahas bagaimana ilmunya, ya. Berarti di sini apa, ikhwan? Semangat mereka untuk mengetahui kebaikan, kemudian mereka bersemangat pula untuk mengamalkannya. Untuk apa? Meraih keutamaan yang amat sangat besar, yang amat sangat agung tersebut. Ya. Bukan untuk berbangga-bangga diri. Barakallahu fikum. Naam. Maka ya disebutkan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, ya, sifat mereka, ya. Yang pertama adalah la yasarqun. La yasarqun. Ai madza? La yatlubuna man yarqihim istighna'an 'anil nas, ya. La yatlubuna man yarqihim, ya. Tidak minta kepada orang yang bisa meruqyah mereka, ya. Istighna'an 'anil nas, merasa cukup daripada manusia. Ini ya, la yasarqun, tidak minta kepada manusia yang bisa meruqyahnya, ya. Dikarenakan bahkan merasa cukup daripada manusia ini, hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Dalam masalah ini terkait masalah ruqyah, ya, ada perbincangan cukup panjang lebar tengah-tengah para ulama. Walhasil, ya, hasilul kalam, ya, kesimpulannya bahwasanya minta ruqyah itu hukumnya adalah makruh, ya. Bukan perkara yang haram, ya. Minta ruqyah bukan perkara yang haram, tapi hukumnya apa? Makruh. Akan tapi tatkala sudah mendapatkan atau ketika telah minta ini, maka otomatis konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya sebagaimana Rasulullah SAW ini, ikhwan, ya, tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Tidak akan mendapatkan keutamaan untuk masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, kalau dia sudah minta ruqyah tersebut, ya. Makruh, ya, hukumnya, dan kemudian konsekuensinya ini yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika telah diruqyah, ketika telah minta ruqyah, ya, ya, maka diperbolehkan untuk meruqyah, sehingga barakallahu fikum, tatkala diruqyah oleh orang tanpa kita memintanya, maka itu diperbolehkan. Ya, maka itu diperbolehkan. Tidak ada larangan, tidak mengapa, dan tidak terjatuh pada perkara yang makruh. Kenapa? Karena dia tidak minta ruqyah. Ya, yang makruh, yang tidak dapat keutamaan, karena apa? Karena orang ini memintanya. Adapun tanpa meminta kemudian diruqyah orang, maka tidak apa-apa. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diruqyah oleh siapa? Malaikat Jibril alaihi salam, ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam. Naam. Ini kesimpulan, ya, dari kalamnya para ulama, ya, barakallahu fikum, walaupun di sana ada pembahasan yang cukup panjang lebar. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian la wala yaktawun, ini sifat yang kedua. Wala yaktawun. Ma makna la yas'aluna ghairahum? La yas'aluna ghairahum, tidak minta kepada yang lainnya, tidak minta kepada orang lain, an yakwiyahum binnar, untuk mengkai mereka ini dengan api, ya. Tidak minta kepada orang lain, ya, untuk mengobati dirinya dengan cara dikai, ya, besi kemudian dibakar, dipanaskan, ya, kemudian diletakkan di tempat tubuh yang sakit, ya. Na'barakallahu fikum. Naam. Ini juga demikian, hukumnya adalah makruh, ya. Perkaranya hukumnya makruh, bukanlah perkara yang haram, ya. Nah, ini hasil kalam dari para ulama demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ketiga sifatnya yaitu wala yatatayyarun. Wala yatatayyarun, ma makna la yatasha'amun bit-tuyuri wa nahbiha. La yatasha'amun, tidaklah beranggapan sial dengan apa? Bituyur, dengan melihat burung-burung, ya. dan tidak terbatas pada melihat burung saja, ya, tapi juga dengan yang lainnya, wanahwiha dan yang lain-lainnya, ya. Nah, makhluk hidup di dunia ini, ya, tidak beranggapan sial ketika melihat burung atau juga yang lain-lainnya, ya. Barakallahu fikum. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah ini adalah kesyirikan. Beranggapan sial dengan apa yang dia lihat ini adalah kesyirikan. Nanti akan kita bahas insyaallah taala pada bab-bab yang berikutnya. Biidznillahi rabbil alamin. Naam. Barakallahu fikum. Tidak terbatas pada apa, ikhwan? Burung saja. Naam. Artinya banyak perkara-perkara yang lainnya, ya. Yang ini juga subhanallah masih sangat banyak tersebar di tengah-tengah kita, ya. Wallahul musta'an. Kalau dagangan nanti mau ke pasar, ya, ketemu sama jenazah dibawa ke kuburan, ya. Wah, ini bakal enggak akan laku ini dagangannya. Ya. Ada apa enggak ini? Ada, ya. Barakallahu fikum. Ini ada yang seperti ini. Ini juga tiyarah, ya. Ataupun juga perkara-perkara yang lainnya. Wah, ini sial nanti ini. Wah, ini sial nanti ini. Sial nih. Barakallahu fikum. Naam. Wallahul musta'an. Tapi kalau kemudian di Gunung Semeru misalnya. Di Gunung Semeru, monyet-monyet tiba-tiba sudah datang turun ke kampung-kampung masyarakat. Wah, ini berarti pertanda bahaya yang seperti ini. Bahkan meletus ini apa, Gunung Semeru ini. Bagaimana seperti ini? Ya bahasa. Apakah termasuk tiaroh ini? Wah, bakal bencana ini. Hah? Lo melihat sesuatu lo. Melihat monyet ataupun juga burung-burung ini pada turun gunung, gimana ini? Hah? Bukan. Yang seperti itu bukan, ya. Karena apa? Nyata secara hissi, ya. Secara panca indera itu memang ya logis begitu, ya. Nah, barakallahu fikum. Ada perkara-perkara yang seperti itu bukan termasuk tiaroh yang seperti ini yang dilarang tersebut. Bisa dipahami, ya? Barakallahu fikum. Naam. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang ketiga. Dan yang keempat sifat mereka. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah, mereka bertawakal. Ya, naam. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, ini bentuk tawakal, ya. Hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya'tamiduna fi jami'i umurihim 'alaihi. Ya'tamidun, mereka itu bersandar, ya. Fi jami' umurihim, pada seluruh urusan mereka, alaihi, kepada Allah, ya. Naam. Seluruh urusan mereka itu diserahkan, dipasrahkan hanya kepada Allah taala semata, ya. Barakallahu fikum, keselamatan, rezeki, kenyamanan, keberhasilan dan yang lain-lainnya semuanya, ya. Fi jami' umurihim, alaihi, kepada Allah subhanahu wa taala, la ala ghairihi, tidak kepada yang lainnya. Ya. Nah, bukan kepada yang lain-lain daripada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik. Setelah berusaha, berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia pasrahkan hasilnya kepada Allah ta'ala semata. Barakallahu fikum. Wa yufawwiduna umurahum ilaihi. Ya. Dan menyerahkan, memasrahkan, ya, urusan mereka ini ilaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini sifat yang keempat, ya. Nambar lafifun. Kemudian kata disebutkan dalam riwayat tersebut, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabaqaka biha Ukashah, ya. Ketika ada orang setelah Ukashah minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Sabaqaka biha Ukashah, ya. Nah, engkau telah kedahuluan oleh Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu, ya. Barakallahu fikum. Ai ila ihrazi hadhihi sifati. Ya. Ila ihrazi hadhihi sifati. Maknanya apa namanya? Untuk menjaga daripada sifat-sifat ini, ya. Nah, barakallahu fikum. Bahwasannya sifat-sifat ini telah ada pada siapa, ikhwan? Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu taala anhu. Naam. Barakallahu fikum. Ataupun kemudian yang lainnya, ya, makna daripada ucapan Rasul ini, au sabaqaka bisual, au sabaqaka bisual, atau Ukasyah ini telah mendahuluimu dalam masalah permintaannya, ya. Artinya ya, Ukasyah dulu yang mendapatkannya, karena Ukasyah duluan yang minta, ya, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun yang pertama, ya, adapun yang pertama ini apa namanya? Untuk menutup, ya, untuk menutup pintu-pintu yang seperti ini sehingga tidak semuanya minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, barakallahu fikum. Di sini, ikhwan, terkait dengan lafaz ini, ya, kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa tafsiran dari para ulama, ya. Nah, berbeda pendapat para ulama dalam menafsirkan, ya, ucapan tersebut. Ya, kenapa beliau mengatakan seperti ini? Yang pertama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, innahu kana munafiqan. Ya, dia adalah orang munafik. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya, nah, barakallahu fikum. Karena ini orang munafik, maka dia tidak mendapatkan keutamaan yang seperti yang didapatkan oleh siapa? Ukasyah ibn Mihsan. Nah, ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka bi ghausha Ukasyah, engkau bukan termasuk itu, Ukasyah itu. Ya, barakallahu fikum. Ini sebagai bentuk penolakan yang lembut, ya, kepada laki-laki tersebut, ya. Barakallahu fikum, untuk melembutkan hatinya. Demikian pendapat ulama yang pertama ini, dikarenakan dia sebagai orang munafik, ya. Nah, ditolak secara halus, ya, penolakan secara halus. Kenapa? Karena dia adalah orang munafik. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ya, nah, barakallahu fikum, dikhawatirkan, ya, terbukanya pintu ini, ya, terbukanya pintu ini, terbukanya cara ini, sehingga semua orang minta doa tersebut sementara dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Nah, begitu. Nah, untuk menutup pintu apa namanya, agar tidak semua orang itu minta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sementara dia termasuk, bukan termasuk ahlinya, ya, bukan termasuk orang yang pantas untuk mendapatkannya tadi, ya, demikian. Barakallahu fikum. Nah, ini yang dimaksud, ya, penafsiran yang kedua ini atau pendapat yang kedua ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi, ikhwan, ya. Maknanya adalah ila ihrazi hadhihi sifat, ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Yeah. Kita baca yang berikutnya, ikhwan, ya. Setelah kita membaca beberapa kalimah, beberapa lafaz yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam riwayat tersebut, kita masuk pada makna hadis secara global, secara umum, ya. Barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis secara umum, يصف لنا حسين بن عبد الرحمن حوارا ya. حسين بن عبد الرحمن ya, menceritakan kepada kita suatu percakapan ya, suatu dialog diskusi, dara fi majlis Sa'id bin Jubairin, yang terjadi ya di majlisnya Sa'id bin Jubair. Nah, bimunasabati inqidadi kawkabin fil lail, dengan terjadinya apa? Dengan terjadinya jatuhnya bintang di malam hari ya. Nah, itu pada awalnya ya, pada awalnya terjadinya kisah ini atau juga riwayat ini ya, sehingga di sini banyak ilmu yang bisa kita petik. Karena apa, kan? Karena jatuhnya bintang di malam hari. Nam fakhbarahum Husainun annahu syahada syahada inqidadahu. Nam. Maka Husain menceritakan kepada mereka, kepada manusia yang ada di majlis Sa'id bin Jubair ini, bahwasanya dia melihat, menyaksikan jatuhnya bulan tersebut. Dia yang melihatnya, ya. Husain bin Abdurrahman. Nam. Kenapa dia bisa melihatnya? Li'annahu lam yakun hina dzaaka naiman. Karena dia pada waktu itu tidak tidur, ya. Nah, karena dia pada waktu tidak tidur. Nah, illa annahu khafa an yadhunna al-hadirun annahu ma ra'a an-najma illa li'annahu yusalli. Hanya saja dia itu khawatir. Hanya saja Husain bin Abdurrahman khawatir, takut dikira kalau orang-orang yang hadir itu menyangkanya bahwasannya tidaklah dia melihat bintang itu dikarenakan apa? Dikarenakan dia sholat. Nah, begitu. Naam. Ya, saat tadi malam melihat bintang jatuh, ya kan? Barakallahu fikum, sehingga dikhawatirkan orang-orang itu berprasangka baik, begitu ya. Maksudnya, oh berarti ini Husain ini tadi malam sedang dalam keadaan sholat malam ini, ya. Barakallahu fikum, sehingga Husain ini menampik ataupun juga ingin menghilangkan prasangka tersebut ya. Barakallahu fikum, fa arada an yadfa'a an nafsihi ihama ta'abbudin lam yaf'alhu ya. Fa arada, maka Husain ini ingin ya, an yadfa'a an nafsihi, untuk menolak dari dirinya ya, barakallahu fikum, prasangka ibadah ya. Nah, prasangka ibadah lam yaf'alhu, yang tidak dia kerjakan ya. Nah, agar tidak dikira dia sedang mengerjakan ibadah, maka dia ingin menolak prasangka tersebut ya. Barakallahu fikum, ka'adati salafi ya, sebagaimana keadaannya para salaf ya, fi hirsihim 'alal ikhlas, fi hirsihim 'alal ikhlas, di dalam semangat mereka untuk ikhlas, menjaga keikhlasan ya. Barakallahu fikum ya. Ini juga demikian ya kan, bimbingan ya yang amat sangat mahal bagi kita, pelajaran yang amat sangat berharga bagi kita. Barakallahu fikum. Naam. Yaitu menghilangkan dari diri kita itu prasangka-prasangka dari orang lain yang kita itu seakan-akan mengerjakannya padahal tidak mengerjakannya ya, sehingga tidak terjatuh pada apa, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta ya, tidak terjatuh pada orang yang bangga dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Dia enggak mengerjakannya tapi dia bangga ya, dia enggak ikut mengerjakan tapi dia bangga. Wow. Nah, seakan-akan dia terjatuh, seakan-akan dia paling berjasa dan yang lain-lainnya, padahal enggak sama sekali, tidak berbuat sama sekali. Ini namanya al-muntasyabbi' bima lam yu'ta ya. Barakallahu fikum, enggak sholat tapi dikira agar orang sholat ini, wah diam saja dia. Nah, ini agar orang menghilangkan prasangka tersebut, ini menerangkan, tapi aku enggak sholat. Tapi kenapa? Aku disengat, binatang berbisa begitu. Barakallahu fikum. Nah, ini penting sekali ikhwan, ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, barakallahu fikum, bahwasanya beliau rahimahullahu taala agar tidak disangka bahwasanya beliau sedang sholat sehingga dia dipuji dengan perbuatan yang dengan sesuatu yang tidak dikerjakan, ya. Nah, di mana ini berbeda dengan keadaan sebagai manusia atau juga bahkan banyak daripada manusia, ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia ini mungkin kita terjatuh padanya. Senang, ya, kalau manusia itu mengira, ya, dia itu yang berbuat baik. Padahal tidak sama sekali. Barakallahu fikum, ya. Wa hadza min naqsit tauhid, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang seperti ini termasuk kekurangan tauhid, ya. Perkara yang bisa merusak tauhidnya. Perkara yang bisa mengurangi tauhidnya. Ya, senang, bangga kalau orang menyangka baik padanya, ya. Seakan-akan dia itu berbuat sesuatu, amal soleh, amal ibadah, tapi sebenarnya enggak mengerjakannya. Barakallahu fikum. Naam. Maka di sini ucapannya Husain ini bukanlah termasuk bab riya, bukan. Ya, karena ada orang yang takut riya, tidak mau beramal, bukan itu. Ya. Barakallahu fikum, akan tapi termasuk kebaikan dia, ya. Nah, barakallahu fikum. Dan juga ini bukan seperti orang yang apa, ikhwan, yatruku ta'at khaufan minar riya. Ini juga perkara yang berikutnya yang perlu kita waspadai, yang perlu kita hati-hati dengannya. Apa, ikhwan? Yatruku ta'at, meninggalkan amal ta'at, amal soleh, amal kebaikan, takut riya. Karena takut riya. Ini juga tidak diperbolehkan yang seperti ini, ya. Karena li'anna syaitan qad yal'abu 'alal insan. Karena setan ini bisa mempermainkan manusia, ya. Dengan yang seperti ini, ya. Wa yuzayyinu lahu tarka ta'ah khasyata riya. Setan ini membuatnya menjadi indah. Perkara apa? Perkara untuk meninggalkan ketaatan, ya, dikarenakan takut riya. Bisa dipahami ini, ya? Ini permainan setan seperti ini. Barakallahu fikum. Ah, saya enggak usah menghafalkan hadis lah. Ana enggak usah menghafalkan inilah. Kenapa? Takut riya saya. Nah, ini amalnya setan. Bisikannya setan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Nah. Atau juga yang lain-lainnya ada berbagai macam amal soleh, ya. Nah. Wah, saya enggak usah hafal Al-Qur'an lah. Nah, nanti saya riya. Ini bisikan setan, was-wasan setan agar tidak beramal soleh. Nah, nanti saya dianggap riya, nanti saya jatuh pada riya. Ya sudahlah, saya diam saja, tidur saja di rumah, di kamar misalnya. Ini perbuatannya setan yang seperti itu. Ya. Kebalikannya yang tadi tidak diperbolehkan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Nah, bal if'al ta'at. Akan tadi kerjakanlah amal ta'at. Kerjakan amal ta'at. Barakallahu fikum. Tapi tetap dengan apa? Mewaspadai diri kita agar tidak terjatuh pada apa? Penyakit riya. Barakallahu fikum. Nah, ini perkara yang kedua terkait masalah ini, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, perkara yang pertama tadi ingat, ya, ya. Jangan merasa bangga dengan suatu perbuatan yang tidak kita kerjakan, padahal kita enggak mengerjakannya. Ya. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik ini, ya, kadang-kadang terjadi dan menimpa pada diri kita yang seperti itu, ya. Wallahul musta'an. Berbagai macam amal saleh, berbagai macam amal ibadah. Nah, barakallahu fikum. Sudah azannya? Ya, belum. Hah? Sudah. Sahih. إذن نكتفي بهذا القدر والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.